3 is komutajanisim, yaitu pertemunya dua huruf yang sama makrojnya tetapi beda sifatnya. Cara membacanya adalah huruf yang bertanda baca sukun dilebur ke huruf berikutnya yang sejenis tanpa ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Istilahmu lakot taba. Oke, kita baca bersama-sama ya. Istilahmu lakot taba. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Isdolamu lakot taba. Kul rabbi la imbasata. Oke, kita baca bersama-sama ya. Kul rabbi la imbasata. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Kul rabbi la imbasata. Mahatula ana rawatu. Oke, kita baca bersama-sama ya. Mahatula ana rawatu. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wahatula ana rawatu. Dolamu wakola ta'ifatun. Oke, kita baca bersama-sama ya. Istalamu wakola ta'ifatun. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Istalamu wakola ta'ifatun. Alama farotu fa amanat ta'ifatun. Oke, kita baca bersama-sama ya. Ana ma farattu fa amanat ta'ifatun. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Ana ma farattu fa amanat ta'ifatun.